السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyah dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Hafidh Al-Allamah Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan penjelasan tentang periode Ad-Da'watul Jahriyah, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan, mulai dari dakwah sirriyah menuju kepada dakwah al-jahriyah. Dan di masa-masa itu banyak sekali cobaan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula yang dialami oleh para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Satu persatu masuk ke dalam Islam dan mereka merasakan berbagai macam cobaan yang berat di awal-awal Islam, di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang mereka yakini adalah kekufuran, kesyirikan, penyembahan terhadap selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-haq, mengajak mereka untuk kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau pun menghadapi tantangan yang hebat dari kaum kuffar Quraisy, yang notabene mereka adalah kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itu tidaklah menghentikan laju dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka dengan penuh kesabaran dan kegigihan mereka Mereka terus menampakkan dakwatul Islam, dakwatul tauhid. Dan termasuk di antara yang penting untuk kita ketahui tentang sejarah masuk Islamnya para sahabat di awal-awal Islam adalah masuk Islamnya Jundub ibn Junadah yang dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Beliau salah seorang dari As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang terdahulu yang masuk ke dalam Islam dan menjadi bahagian dari sahabat yang mulia, dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ada sebagian yang mengatakan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari adalah yang kelima dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memeluk Islam dan menjadi bahagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah tentang masuk Islamnya beliau disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Al-Imam Muslim. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dikisahkan oleh Abdullah bin Samit rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan qala Abu Dzar, berkata Abu Dzar sambil menceritakan tentang sebab masuk Islamnya beliau, kata beliau, kharajna min qawmina ghifar wa kanu yuhilluna syahr al-haram. Kami keluar meninggalkan kaum kami, yaitu kabilah Ghifar, dan kebiasaan manusia ketika itu mereka menghalalkan bulan-bulan suci. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bulan yang disebut sebagai al-ashhurul hurum, minha arba'atun hurum, in 'iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. 4 dari bulan suci tersebut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Masyarakat jahiliyah sebagian mereka memuliakan bulan suci itu, bulan haram. Apabila masuki bulan haram, maka di antara mereka ada yang menahan diri, tidak melakukan pertempuran, enggan untuk saling bunuh-membunuh, menumpahkan darah. Mereka enggan untuk merusak bulan-bulan tersebut. Namun di antara masyarakat jahiliyah mereka melanggar, mereka menghalalkan, mereka merusak kehormatan bulan-bulan suci itu. Kata Abu Dzar, fa kharajtu ana wa akhi Unaisun wa ummuna, maka kami pun keluar meninggalkan kabilah kami, saya bersama dengan saudara saya Unais dan ibu kami, ibu dan dua anaknya, Abu Dzar, Jundub dan Unais. Fanazalna ala khalin lana, maka kami pun bertamu singgah di rumah paman kami, khal, paman dari ibu. Fa akramana khaluna wa ahsana ilaina, maka paman kami memuliakan kami dan berbuat baik kepada kami sebagai tamu, menunjukkan bahwa pamannya ini dermawan. memuliakan keluarganya. Fahasadana qaumuh, maka kaum dari paman kami ini mereka pun hasad melihat kami, melihat keluarga Abu Dzar, hasad. Maka disebabkan karena hasad dari kaum pamannya ini, akhirnya mereka pun membuat makar, menyebarkan berita dusta, berita fitnah. Maka mereka menyampaikan kepada paman Abu Dzar, innaka idza kharajta an ahlika khalafa ilaihim Unais, kamu apabila keluar meninggalkan keluargamu, maka Unais itu mendatangi keluargamu, difitnah. Ya, Unais itu mendatangi keluargamu, merusak kehormatan keluargamu. Jahiliyah. Hati-hati dengan ahlul hasad. Orang-orang yang hasad ini, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, benar-benar merusak kebaikan dan merusak hubungan dan melakukan namimah, merusak hubungan di antara orang-orang yang sebelumnya mereka memiliki hubungan yang baik, disebabkan karena hasad. Ini menunjukkan tercelanya hasad. Karena hasad hubungan jadi rusak. Karena hasad mereka bermudah-mudahan berdusta. Maka kaum dari pamannya ini pun menyebarkan isu dusta ini, bahwa kamu ketika meninggalkan keluargamu itu si Unais sering mendatang keluargamu. Faja'a khaluna fanatha 'alaina alladhi qila lahu, maka datanglah paman kami lalu dia pun menyampaikan kepada kami apa yang disampaikan kepadanya. Artinya mengeluh pamannya ini mendengarkan berita bahwa Unais merusak keluarganya. Kata Abu Dzar, aku pun menyampaikan kepada paman, amma ma madha min ma'rufika faqad kaddartahu, apa yang telah lalu dari kebaikan-kebaikanmu yang kamu berikan kepada kami, dengan sebab ini kamu telah mengotorinya, kamu telah memfitnah kami. Artinya tidak benar bahwa Unais merusak hubungan atau merusak keluarga pamannya. Ini fitnah, ini dusta. Kamu telah merusak kebaikan yang telah kamu lakukan. Wala jima'a laka fima ba'd, setelah ini saya tidak ingin kumpul lagi dengan kamu. Jadi Abu Dzar menyesali karena pamannya percaya dengan apa yang diberitakan oleh kaumnya. Faqarrabna sirmatana fahtamalna 'alaiha, maka kami pun mendekatkan, yakni mengambil sirmatana, sirma yakni kumpulan unta, kendaraan mereka, ya, untuk mereka naikkan barang-barang perbekalan mereka untuk meninggalkan rumah pamannya. Wa taghatta khaluna thawbahu faja'ala yabki, ya, ketika Abu Dzar dan keluarganya hendak meninggalkan rumah pamannya, dalam keadaan pamannya ini menutup wajahnya dengan pakaiannya sambil nangis. Sedih juga dia melihat Abu Dzar yang akhirnya meninggalkan dalam keadaan hubungan telah memburuk, telah rusak akibat dari kaum yang hasad. Fantalaqna hatta nazalna bihadrati Makkah, maka kami pun berangkat hingga kami pun turun di daerah Makkah, ya, wilayahnya kaum Quraisy. Fa nafara Unais an sirmatina wa an mithliha, setiba di Makkah maka Unais ini bersaing dengan seseorang dari penduduk Makkah atau mengikuti semacam perlombaan perlombaan membaca syair-syair. Jadi orang-orang Arab dahulu itu mereka dikenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Dan mereka bangga ya, apabila mereka memiliki kemampuan melantunkan syair-syair. Kadang di antara mereka itu kalau ingin saling menyerang ya, saling menjatuhkan, mereka menjatuhkan dengan syair-syair. Ya. Kalau kita di Indonesia ya mungkin seperti pantun lah, berbalas pantun. Ya. Tapi dalam bahasa Arab tentu banyak kelebihannya. Nah, orang-orang dahulu itu senang dengan syair-syair, melantunkan syair. Ya. Sampai disebutkan tentang Imru'ul Qais. Imru'ul Qais ini seorang yang ayahnya ahli syair. Ayahnya ahli syair. Dan dia menginginkan anak-anaknya semuanya menjadi ahli syair. Dia menginginkan itu. Sampai kemudian ketika melihat anaknya ini, Imru'ul Qais ini, ini orang kok tidak pernah melantunkan syair. Tidak pernah melantunkan syair. Ayahnya tidak pernah mendengarkan. Akhirnya ayahnya memberi keputusan bahwa ini anak bukan anak saya. Ya. Maka dia perintahkan kepada dua orang, kamu bawa anak ini, bunuh saja dia. Bunuh dia. Hah? Bawa ke padang pasir, bunuh, kuburkan di sana. Tidak mau saya punya anak, tidak pandai syair. Ya. Akhirnya dibawalah oleh dua orang ini. Sampainya di padang pasir, lalu kemudian ini siap untuk dikubur, siap untuk dipenggal. Tiba-tiba Imru'ul Qais ini mengeluarkan bait-bait syair yang sangat indah sekali. Sampai ratusan. Qifa nabki min dhikra habibin wa manzili bi siqtil liwa bainad dukhuli fa haumali. Terus panjang sekali syairnya. Ya. Akhirnya kedua orang ini pun kaget melihat. Ini anak yang sebenarnya itu ya ini. Ya, ternyata ahli syair luar biasa. Sampai syair-syairnya itu digantung di dinding Ka'bah ketika itu. Al-Mu'allaqatus Sab'. Nah, syair-syairnya ini banyak dijadikan sebagai syahid-syahid dalam ilmu nahwu. Walhasil Unais saudara dari Abu Dzar ini pandai syair. Sampai dia berlomba dengan seseorang dari kaum Quraisy, siapa di antara mereka yang paling bagus syairnya, maka dialah yang memenangkan perlombaan itu. Ya. Bertaruh. Taruhannya unta. Ya. Taruhannya unta. Siapa yang menang syairnya, maka dia mengambil unta yang kalah. Nah. Kata beliau, "Fanafara Unais an sirmati naw'an mithliha, fa atayal kahin fa khayyara Unaisan." Akhirnya mereka mendatangi seorang dukun-dukun yang dijadikan sebagai wasit karena dia mengerti juga tentang syair. Lalu mereka pun beradu syair. Akhirnya perlombaan itu dimenangkan oleh Unais. Fa'atana Unaisun bisirmatina wa mithliha ma'aha. Maka Unais pun datang kembali kepada kami membawa untanya dan yang semisalnya. Ya, ini dia berhasil memenangkan, maka dia mengambil unta milik orang yang menjadi lawannya tersebut. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Waqad sallaitu ya ibn akhi qabla an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathi sinin. Wahai anak saudaraku, dia menyampaikan kepada muridnya Abdullah bin Samit, aku ini telah mengerjakan salat sebelum aku bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun sebelumnya. Aku sudah salat. Yani beliau berjalan di atas fitrahnya. Jadi sebelum beliau masuk Islam, sebelum bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar sudah benci dengan kekafiran. Tidak senang dengan penyembahan berhala, menyembah patung-patung. Beliau tidak senang. Beliau berjalan dengan fitrahnya. Beliau telah salat 3 tahun sebelum bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata perawi, aku bertanya kepada Abu Dzar, "Liman, engkau salat untuk siapa?" Qala lillah, kepada Allah. Qultu fa aina tawajjah? Ketika engkau salat menghadap ke mana? Kata Abu Dzar, "Atawajjahu haitsu yuwajjihuni Rabbi." Pokoknya aku menghadap di mana Allah Subhanahu wa taala ya membuat aku menghadap, ya aku menghadap ke sana. Jadi tidak ada tujuan atau menghadap ke arah khusus. Ya, beliau sholat berdasarkan fitrahnya. Ya, tentunya sholat yang beliau lakukan yakni ibadah secara umum, bukan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usalli isya, saya mengerjakan sholat isya. Hatta idza kana min akhiril lail alqaitu ka'anni khifa. Hingga di akhir malam maka aku pun berebah. Ya. Seakan-akan aku seperti kain yang dijemur gitu ya, berebah gitu. Di akhir malam. Hatta ta'luwani syams, sampai kemudian matahari meninggi membangunkan Abu Dzar yang tertidur. Faqala Unais, maka berkata Unais, inna li hajatan bi Makkah fakfini. Saya punya kebutuhan, saya ingin berangkat ke Mekah. Ya. Maka berikan aku bekal, kata Unais kepada Abu Dzar. Fantalaqa Unais hatta ata Makkah faratha alayya. Maka berangkatlah Unais sampai beliau tiba di kota Mekah, dan dia berada di Mekah sampai lambat pulangnya, lambat kembali. Dia terlambat, kemudian setelah dia datang, aku bertanya, "Ma sanata? Apa yang kamu lakukan di kota?" "Ala laqitu rajulan bi Makkah ala dinik." Aku bertemu seorang lelaki di Mekah yang dia sama dengan keyakinanmu. Sama dengan keyakinanmu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yaz'umu anna Allah arsalahu. Dia mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla yang mengutus dia. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar, "Fama yaqulun nas?" Apa komentar manusia? Apa kata masyarakat terhadapnya? Kata Unais, "Yaquluna sya'ir, kahin, sahir." Mereka mengatakan dia itu ahli sya'ir. Ada yang mengatakan dia dukun, ada yang mengatakan dia tukang sihir. Macam-macam lakop-lakop, gelar-gelar yang mereka berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Unaisun ahad asy-syu'ara. Dan Unais salah seorang ahli syair. Sebagaimana yang telah kita ceritakan tadi. Dia ahli syair, mengerti ya bentuk-bentuk syair itu seperti apa. Kata Unais, "Laqad sami'tu qaulal kahana fama huwa biqaulihim wa laqad wada'tu qaulahu ala aqra'i asy-syi'r." فَمَا يَلْتَئِمُ عَلَى لِسَانِ أَحَدٍ بَعْدِ أَنَّهُ شِعْرٌ. Kata Unais, sungguh aku bertemu dan aku telah mendengarkan ucapan para dukun, dan ucapannya bukanlah ucapan para dukun, dan aku telah berusaha mencocokkan apa yang dia sampaikan. Ya, tentu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat Allah, firman Allah azza wa jalla. Aku telah berusaha mencocokkan apa yang dia sampaikan dengan bentuk-bentuk syair. Ya. Syair itu kan ada adab-adabnya, ada ketentuan-ketentuannya cara membuat syair. Kata beliau, tidak ada yang sesuai, tidak ada yang sesuai yang menunjukkan bahwa itu syair. Wallahi innahu la sadiq wa innahum la kathibun. Demi Allah, orang ini jujur, mereka yang berdusta. Demi Allah, orang ini jujur, mereka yang berdusta. Meskipun yang menuduhnya lebih jumlahnya, sementara yang dituduh ini hanya seorang diri, mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menuduhnya ya masyarakat Quraisy secara umum, menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Maka ini penting ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, setiap ada tuduhan, tidak mesti tuduhan itu langsung dibenarkan. Walaupun jumlah penuduh lebih banyak, walaupun yang menuduh itu mayoritas, mereka menuduh, maka hendaknya disesuaikan. Apakah tuduhan itu benar? Apakah tuduhan itu berdasar? Apakah tuduhan itu memiliki alasan, hujjah, dalil? Lihat bagaimana Unais tidak langsung serta-merta menerima tuduhan masyarakat Quraisy yang mengatakan bahwa dia tukang sihir, dia ahli syair, dia dukun. Maka dia mempertimbangkan, dia menilai secara ilmiah, saya ini ahli syair, saya sudah mencocokkan, itu bukan syair. Saya mengerti ucapan para dukun, saya yakin itu bukan mantra para dukun. Akhirnya kemudian beliau menyimpulkan bahwa dia benar, dia jujur dengan ucapannya. Mereka itu yang berdusta. Subhanallah. Ini penting ya ikhwan. Tidak setiap tuduhan harus diterima. Harus ditegakkan di atas hujjah. Ad-da'awa ma lam tuqam 'alaiha bayyinat abna'uha ad'iya. Tuduhan-tuduhan selama tidak dibangun di atas bukti, maka sekedar tuduhan. Sekedar tuduhan. Ya. Apalagi di zaman-zaman ini ma'asyarul ikhwan rahimakumullah, sanawatun khadda'ah. Tahun-tahun yang menipu. Yang jujur dianggap sebagai pendusta, yang jelas-jelas pendusta besar masih juga dipercaya. Kedustaannya itu terang sekali, transparan, seperti matahari di siang bolong, tapi masih juga dipercaya. Sanawat khadda'ah. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Yang menuduh tanpa bukti, itu dipercaya. Nah, sementara yang mendatangkan dalil, dalil itu sudah terang benderang. Ibaratnya kata sebagian masyayikh, ya, dia berada di sisi air terjun, ya, tapi ketika dia sholat dia tayamum. Di sisinya ada air terjun, tapi ketika sholat dia tayamum. La ilaha illallah. Antum tidak lihat itu ada air terjun, kok kau tayamum? Seperti itu keadaannya. Dalil sudah di depan mata, masih juga mengatakan, mana dalil, mana dalil, mana dalil. Nah, ini kondisi ma'asyar rahimakumullah. Yang jelas kedustaannya, bahkan kedustaannya itu terekam loh, ada audionya, masih juga dipercaya. Loh, itu ustaz thiqah, itu ustaz kabir. Padahal kedustaannya itu sudah ada audionya loh. La haula wala quwwata illa billah. Lihat bagaimana Unais menimbang, tidak melihat banyaknya orang yang menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innahum lakadzibun. Mereka berdusta. Kata Abu Dzar, penasaran Abu Dzar mendengarkan berita dari saudaranya Unais. Fakfini hatta adhab fa'anzur. Cukupkan bekalku, saya ingin pergi, saya ingin melihat sendiri. Qala fa'ataitu makkata fatada'aftu rajulan minhum. Maka aku pun datang ke Mekah. Dan Abu Dzar ini datang ke Mekah sambil melihat. Ini mau bertanya ke siapa ya? Khawatir salah nanya, nah, beliau dapat getahnya. Sehingga kata beliau, fatada'aftu rajulan minhum. Maka aku melihat ada seorang yang saya memandang orang ini lemah gitu. Orang ini lemah. Kata para ulama, biasanya orang itu kalau lemah, dia bukan orang yang terpandang, orang yang seperti ini jarang membuat makar. Ya. Istilahnya mungkin orang lugu. Ketika ditanya, dia menjawab apa adanya. Lugu. Beda kalau kelihatan seorang itu punya kekuatan, punya kedudukan, apalagi punya pengawal, kelihatan dia banyak harta, ya. Kadang-kadang kalau ditanya ada tendensi tertentu, maka dia berusaha mencari orang yang lemah gitu, untuk ditanya. Fakultu, maka aku bertemu dengan laki ini, dia menganggap orang ini lemah. Aina hadzal ladzi tad'unahu as-sabi'? Di mana itu tempatnya orang yang kamu yang kalian memanggilnya as-sabi? As-sabi itu istilah bagi orang yang membawa agama baru, membawa keyakinan baru. Abu Dzar bertanya, di mana itu orang yang kalian biasa memanggil itu sabi itu? Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana? Di mana tinggalnya? Fa'ashara ilaih faqala as-sabi. Maka apa yang dilakukan orang ini yang Abu Dzar bertanya kepadanya? Dia mengisyaratkan kepadaku, kepada Abu Dzar, ya, dia panggil orang-orang, lalu dia mengisyaratkan kepada Abu Dzar, hadza as-sabi, ini sabi, ini sabi. Ternyata beliau salah nanya orang. Dia menganggap ini orang yang lemah, ternyata salah. Justru dia yang mengumumkan pada orang bahwa ini orang sabi. Famal alayya ahlul wadi bi kulli madaratin wa azm. Maka orang-orang yang ada di lembah itu berkumpul mendatangi aku sambil membawa batu, sambil membawa tulang, ya, lalu memukul aku, dikeroyok Abu Dzar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Belum bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau sudah kena getahnya. Beratnya perjuangan Abu Dzar. Hatta kharatu makshian alih, sampai aku jatuh pingsan. Miskin, ya Allah, Abu Dzar. Ini belum bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fartafatu hina irtafa'at ka'anni nusubun ahmar. Maka kemudian aku tersadar, ya, itu tubuhnya penuh dengan darah. Kata beliau, aku ini seperti berhala yang berwarna merah, ya. Jadi berhala-berhala, patung-patung mereka itu apabila mereka hendak mempersembahkan sembelian-sembelian mereka, disembeli, darahnya itu diberikan ke patung-patung tersebut, ya. Disapukan ke berhala-berhala mereka sehingga berhala itu menjadi warna merah gitu. Kata Abu Dzar, saya ini seperti berhala merah gitu. Ya, tubuhnya penuh dengan darah. Qala fa'ataitu zamzam faghasaltu 'anni dima. Maka aku pun mendatangi air zamzam dan aku membersihkan darah-darah yang melekat di tubuhku. Wa syaribtu min ma'iha, dan aku minum air zamzam. Wa laqad labithu yabna akhi 30 ma baina lailatin wa yawm. Dan aku tinggal di Mekah itu, ya. Aku tinggal di Mekah. Dia menceritakan pada anak saudaranya Abdullah bin Samit, aku tinggal di Mekah selama 30 hari 30 malam. Maka nali ta'amun illa ma'u zamzam. Saya tidak memiliki makanan kecuali air zamzam. Jadi air zam-zam aja yang beliau minum terus. Nah, tidak ada makanan yang lain. Orang-orang tidak ada yang pedulikan, benar? Tidak ada yang memperhatikan. Ya. Mau mati-mati, tidak peduli mereka. Saya tidak punya makanan kecuali air zam-zam. Fasamintu hatta takassarat ukanu batni, maka aku pun menjadi gemuk dalam sebulan itu karena minum air zam-zam, ya, sampai terlihat lipatan-lipatan lemak di perutku ini, ya, yakni menggemuk beliau karena minum air zam-zam. Jadi subhanallah, minum air zam-zam ini air mubarak, ya. Nah, sebenarnya seorang mencukupkan air zam-zam sudah cukup. Nah, makanya kalau mau umroh yang murah, cukup beli tiket aja, tiket PP, terus sampai di sana tinggal di masjid minum air zam-zam aja sampai pulang. Minum air zam-zam, gratis makan. Wa ma wajadtu ala kabidi sukhfata ju', aku tidak merasakan, ya, pada diriku rasa lapar sama sekali. Jadi beliau mencukupkan dengan air zam-zam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang air zam-zam, ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Itu adalah makanan dan menyembuhkan penyakit. Qala fa baina ahli Makkah fi lailatin qamra idhiyan idh duriba ala asmikhatihim. Maka ketika penduduk Makkah berada di satu malam bulan purnama, maka mereka semua tertidur. Tertidur lelap penduduk Makkah. Fama yatufu bil baiti ahadun. Tidak ada yang tawaf di Ka'bah. Mereka semuanya lelap dengan tidurnya. Tidak ada yang tawaf di Ka'bah. Wa imra'atani minhum tad'uwani Isafan wa Na'ilah. Hanya ada dua wanita. Wanita ini, ya, apakah dia di sekitar Ka'bah atau dia di antara Safa dan Marwah, sambil dia memanggil-manggil nama Isaf dan Na'ilah. Ini dua nama patung yang ada di Safa dan Marwah. Satunya Isaf, ya. Mudah-mudahan enggak ada yang sesuai namanya ini. Satunya Isaf, ya, nama kayak nama laki-laki. Yang dua bernama Na'ilah. Nah, ini dua nama patung. Nah, perempuan ini, dua perempuan ini, ya, sambil dia melakukan ibadah, dia panggil nama-nama berhala ini. Nah, itulah kondisi masyarakat jahiliyah. Ibadah haji yang mereka lakukan telah banyak terjadi perubahan. Yang seharusnya haji yang dibangun di atas tauhid, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka memanggil Isaf dan Na'ilah. Qala fa atata alayya fi tawafihima. Lalu kemudian keduanya ini mendatangiku di sela-sela mereka melakukan tawaf. Maka Abu Dzar ini memang sudah benci dengan berhala. Maka ketika wanita ini memanggil-manggil Isaf, Na'ilah, Isaf, Na'ilah, Isaf, Na'ilah, kata Abu Dzar, ankiha ahdumal ukhra, nikahkan aja satu dengan yang lainnya. Ya. Isaf itu nikahkan aja sama Na'ilah. Nah. Qala fama tanahata an qawlihima. Qala atata alayya. Namun kedua wanita ini tidak berhenti dari memanggil dua berhala ini. Isaf, Na'ilah, Isaf, Na'ilah. Lalu keduanya datang lagi kepadaku. Aku mengatakan, hanun mithlul khasyabah. Maksudnya dia mencela ini. Mencela berhala itu. Hanun mithlul khasyabah. Hanun. Hanun itu bahasa kiasan untuk sesuatu. Ya. Mungkin kalau dalam bahasa kita seperti anu. Gitu. Anu. Gitu. Dalam bahasa Arab, hanu. Dan ini termasuk bagian dari al-asma as-sittah. Mungkin kalau kita belajar Jurumiyah taunya al-asma al-khamsa, abuka, akhuka, apa lagi? Hamuka, fuka, dzumalin, khamsa. Naik mutammimah, oh sudah jadi 6. Apa itu? Hanuka atau hanuki. Karena ada yang mengatakan bahwa hanu itu adalah ungkapan dari kemaluan gitu. Nah, maka Abu Dzar mengatakan hanun mithlul khasyaba, maksudnya dia mencela Isaf dan Nailah ini. Fantalaqata tuwal wilan, maka kedua wanita ini pun pergi sambil mencela Abu Dzar. Ya, dicela habis karena dia mencela Tuhannya, berhalanya. Kata dua wanita ini, laukana hahuna ahadun min amfarina, kalau seandainya ada di antara sahabat-sahabat kami hadir sekarang ini, habis kamu. Nah, karena dia dua wanita enggak bisa kelahi melawan Abu Dzar. Fastaqbalahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar. Ya. Dalam keadaan seperti itu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah, datang Abu Bakar. Wahuma habitan, mereka turun menuju ke lembah. Ya. Karena pelataran Ka'bah itu lembah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malakuma? Ada apa dengan kalian berdua?" Rasulullah bertanya kepada dua wanita ini. Qalat as-sabi bainal Ka'bah wastariha. Kata dua wanita ini, itu orang as-sabi itu. Dia enggak, kayaknya dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu si orang punya agama baru itu, sabi berada di antara Ka'bah dan tirainya. Qala, "Ma qala lakuma?" Apa yang dia katakan kepada kalian berdua? Kata wanita ini, innahu qala lana kalimatan tamla'ul fam. Dia mengatakan kepada kami sebuah ucapan yang memenuhi mulut, maksud ucapan yang besar. Ya. Ucapan yang besar. Dia mencaci maki kami. Maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta istalama al-hajar, beliau menyentuh Hajar Aswad, wa tawafa bil baiti huwa wa sahibuh, dan beliau tawaf di Ka'bah bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, thumma shalla, kemudian beliau salat. Falamma qada salatahu qala Abu Dzar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengerjakan salat, kata Abu Dzar, fakuntu ana awwala man hayya bi tahiyatil Islam, aku yang pertama kali menyampaikan ucapan selamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi Abu Dzar mendahului. Faqala wa alayka wa rahmatullah. Wa alayka wa rahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya, "Man anta? Siapa kamu?" Kata Abu Dzar, "Min Ghifar. Aku dari kabilah Ghifar." Mendengarkan itu, fa'ahwa biyadi fawadha asabi'ahu ala jabhatih. Mendengarkan aku dari Ghifar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan jari jemari di atas dahinya. Ghifar. Gitu. Ya. Nah. Faqultu fi nafsi, aku berkata dalam diriku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang dahinya ini, ya. Ketika aku mengatakan aku dari kabilah Ghifar, kariha an intamaitu ila Ghifar, nampaknya beliau benci kalau saya menisbatkan kepada Ghifar. Ya. Artinya beliau nampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan Abu Dzar, mengkhawatirkan diri. Jangan sampai beliau dizalimi, ya, oleh penduduk Makkah. Fadhahabtu akhudhu biyadihi, maka aku ingin mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, faqada'ani sahibuhu, namun sahabatnya itu Abu Bakar Siddiq mencegah aku. Ya, tidak dibolehkan. Abu Bakar mengkhawatirkan. Wa kana a'lamu bihi minni, dan dia lebih mengetahui dari aku. Thumma rafa'a ra'sahu, lalu beliau mengangkat kepalanya lalu bertanya kepadaku, "Mata kunta hahuna?" Kapan? Sejak kapan kamu di sini? Di Mekah ini. Kata Abu Dzar, qad kuntu hahuna mundu 30 baina lailatin wa yawm. Aku berada di sini semenjak 30 hari yang lalu. Ya, malam hari, siang hari saya di sini. 30 hari. Faman kana yut'imu? Siapa yang memberi makan kamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dzar, ma kana li ta'am illa ma'u zamzam. Saya tidak punya makanan kecuali air zamzam. Fasamintu hatta takasrat ukanu batni. Saya sampai gemuk ini. Ya. Sampai terlihat lipatan-lipatan perutku. Wa ma ajidu ala kabidi sukhfataju. Aku tidak merasa lapar sedikit pun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakah. Innaha ta'amu tu'min. Ini air yang penuh berkah. Ini adalah makanan bagi seseorang. Maka berkata Abu Dzar, ya Rasulullah, idzan li fi ta'amihi al-lailah. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, izinkan aku ingin menjamunya hari ini, memberi makan kepadanya. Fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wantalaqtu ma'ahuma. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, aku berangkat bersama keduanya. Fa fataha Abu Bakrin baba faja'ala yaqbidu lana min zabibi at-ta'if. Wa kana dhalika awwal ta'amin akaltuhu biha. Maka Abu Bakar membuka pintu rumahnya, lalu kemudian beliau memberikan kepada kami kismis dari wilayah Taif. Abu Bakar Siddiq orang kaya, beliau orang kaya terpandang di Makkah. Maka beliau memberikan kepada kami kismis dari Taif, dan itu adalah makanan pertama yang aku makan setelah 30 hari 30 malam minum air zam-zam. Setelah itu dapat makanan kismis. Thumma qabar, kemudian aku pun menetap. Thumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innahu qad wujjihat li ardun dhatu nakhlin. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya telah disampaikan padaku untuk diarahkan mendatangi sebuah negeri yang memiliki pohon-pohon kurma. La uraha illa Yathrib. Aku tidak memandang yang dimaksud negara wilayah itu, melainkan yang dimaksud adalah Yathrib. Yathrib adalah nama lama dari kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Fahal anta muballighun anni qaumak? Apakah engkau siap untuk menyampaikan dariku kepada kaummu? Sampaikan tentang Islam, sampaikan tentang tauhid. Asallahu an yanfa'ahum bika wa ya'juraka fihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada mereka melalui kamu, dan Allah memberikan pahala akibat dari dakwah yang kau sampaikan kepada kaummu. Fataitu Unaisan, maka aku pun mendatangi saudaraku Unais. Lalu Unais bertanya, "Ma sana'ta?" Apa yang telah kamu lakukan? Kata Abu Dzar, "Sana'tu anni qad aslamtu wa saddaqtu." Yang aku lakukan bahwa aku telah masuk Islam dan aku membenarkan apa yang dia ucapkan. Kata Unais, ma bi raghbatun an dini, saya tidak membenci agamamu itu. Fa inni qad aslamtu wa saddaqtu, sungguh aku telah menyatakan keislamanku dan aku telah membenarkan ucapannya. Fa ataina ummana, kami pun mendatangi ibu kami, mengajak ibunya untuk masuk Islam. Maka ibunya menjawab, ma bi raghbatun an dinikuma, aku tidak membenci sama sekali tentang keyakinan kalian berdua. Fa inni qad aslamtu wa saddaqtu, aku telah menyatakan keislaman dan membenarkan apa yang ia bawa. Jadi masuk Islam semua ini, ibunya dan mereka berdua. Fahtamalna hatta ataina qaumana ghifara, lalu kami pun berangkat hingga kami mendatangi kaum kami yaitu Ghifar. Fa aslama nisfuhum, ketika kami menyampaikan dakwah Islam, separuh kabilah Ghifar masuk Islam. Masya Allah, separuhnya langsung masuk Islam. Wa kana ya ummuhum Aima ibnu Rahadah al-Ghifari wa kana sayyidahum. Yang menjadi imam salat ketika itu adalah Aima bin Rahadah al-Ghifari, dan beliau adalah pimpinan kabilahnya. Jadi separuh masuk Islam. Yang separuhnya gimana? Yang separuhnya, kata mereka, idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah aslamna. Kata mereka, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang ke kota Madinah, baru kamu masuk Islam. Jadi bukan karena benci, menunggu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Faqadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah aslama nisfuhumul baq. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka separuh dari kabilah Ghifar yang belum masuk Islam, mereka semuanya masuk ke dalam Islam. Wajaat aslam, datang lagi kabilah aslam. Ya, ini kabilah yang lain lagi. Datang kepada Rasulullah. Kata mereka, ya Rasulullah, ikhwatuna nuslimu ala alladhi aslamu alaih. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami, yaitu Ghifar, kami pun masuk Islam sebagaimana mereka masuk Islam. Seluruhnya kabilah aslam masuk ke dalam Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ghifarun ghafarallahu laha wa aslamu salamahallah. Ghifar, semoga Allah mengampuninya, dan kabilah aslam, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keselamatan kepada mereka. Ini salah satu riwayat yang menjelaskan tentang masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, disebutkan bahwa ketika Abu Dzar telah menyatakan keislamannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, "Irji ila qaumik fa akhbirhum hatta ya'tiyaka amri." Kembalilah engkau kepada kaummu. Sampaikan berita kepada mereka sampai datang ketetapanku, ya, kepada mereka untuk bertemu dengan mereka. Engkau sampaikan kepada mereka tentang Islam. Apa kata Abu Dzar setelah dia menyatakan keislamannya? Maka dia berteriak. Dia mengatakan, "Walladzi nafsi biyadi la asrukhanna biha baina dhahranaihim." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, saya akan berteriak di hadapan masyarakat kafir Quraisy. Ya, setelah dia menyatakan keislamannya, dia sangat gembira dengan itu. Maka dia ingin mengumumkan keislamannya di hadapan masyarakat Quraisy. Saya akan teriak. Maka dia keluar, lalu dia datang ke masjid, Masjidil Haram. Fanada bi a'la sawti. Dia berteriak dengan suara yang paling tinggi, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Na'am. Thumma qama al-qaum fa darabuhu hatta adja'uhu. Lalu berdirilah masyarakat Quraisy, lalu mereka memukulnya sampai terjerembab Abu Dzar. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari menunjukkan bahwa kapan dia dipukul? Setelah dia menyatakan keislamannya. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa dia dipukul sebelum dia bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia baru bertanya. Ya. Tapi ada kemungkinan beliau dipukul berkali-kali. Ya. Kalau kita mengkompromikan riwayat ini menunjukkan bahwa Abu Dzar dipukul berkali-kali. Sebelum masuk Islam beliau sudah dipukul oleh masyarakat Quraisy. Ya. Baru bertanya. Setelah masuk Islam ternyata beliau tidak kapok dengan darah yang keluar dari tubuh beliau setelah dipukul. Maka beliau berteriak di hadapan masyarakat Quraisy. Ya, sampai kemudian datang Al-Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu belum masuk Islam. Ya. Maka dia melihat, wah ini yang dipukul orang dari Ghifar, dari kabilah Ghifar. Maka dia mengatakan kepada masyarakat Quraisy, "Wailakum, alastum ta'lamun annahu min Ghifar wa annahu tariqu tijaratikum ila Syam?" Celaka kalian. Yang kalian pukul ini dari kabilah Ghifar. Hati-hati. Itu adalah jalur kalian untuk membawa perdagangan kalian menuju ke negeri Syam. Gimana kalau mereka memblokir? Ya. Maksudnya diingatkan deh, ini orang dari Ghifar. Kalau sampai kabilah Ghifar marah, kalian tidak bisa berangkat ke negeri Syam. Kalian melalui jalur wilayah mereka. Fa'angqadahu minhum. Maka Al-Abbas menyelamatkan Abu Dzar dari penganiayaan masyarakat Quraisy. Thumma 'ada min al-ghadi limithliha. Besoknya, esok harinya dia ulang lagi. Datang lagi ke Masjidil Haram, teriak lagi di tengah-tengah masyarakat Quraisy, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Fadarabuh wa dharu ilaihi. Mereka datang lagi lalu mengeroyok Abu Dzar. Subhanallah, tak kapok beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sampai diselamatkan lagi oleh Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib. Ini ma'asyiratullah menunjukkan dan menjelaskan kepada kita bagaimana sulitnya pada masa-masa itu. Namun sahabat mereka orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bersabar dan meyakini bahwa ini merupakan kebenaran, maka mereka tidak mundur sedikit pun, tidak mundur selangkah pun. Dan begitulah merupakan sunnatullah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hamba-hambanya ketika mereka yakin dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian mereka sabar. Fabis sabri yaqin tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Waja'alna minhum a'immatan, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami menjadikan dari mereka sebagai imam-imam yang membimbing berdasarkan ketetapan dari kami ketika mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.